dan sekaligus ujian baginya. Penyebab kemarahan dan kekecewaan yang kita alami bisa jadi adalah karena tidak terwujudnya keinginan dan harapan tinggi yang kita miliki. Perasaan tentram dalam keluarga bisa dibangun melalui hubungan yang positif baik dari segi rohani, pikiran maupun jasmani. Rahasia membangun kepercayaan adalah tiada hari tanpa bertambah ilmu. Tiada hari tanpa bertambah wawasan. Tiada hari tanpa mendapatkan koreksi. Rendah hati akan memacu seseorang lebih cepat maju, sebab dengan itu dia mau mengakui kelemahan diri dan terbuka terhadap aneka koreksi. Renungkan apa yang akan terjadi kelak di langit, berapa wajah yang hari itu bercahaya karena melihat Rob-nya dan berapa wajah yang kusut karena takut.